Kau bikin ku terpesona, hatiku berkata seperti kau yang kudamba. Benak hati tak bisa menahan lagi, meski ada yang apa yang telah aku rasa, kau bilanglah saja kau tak lagi cinta dia. Benak hati tak bisa menahan.